بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana jika hasil dari riba digunakan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat setempat, misalnya untuk perbaikan jalan, penerangan jalan, dan untuk pembelian kafan dan lain-lain? Bagaimanakah yang seperti ini? Apakah termasuk riba yang diperbolehkan atau tidak? Sekali lagi, bagaimana jika hasil dari riba digunakan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat setempat, misalnya untuk perbaikan jalan, penerangan jalan, dan untuk pembelian kafan serta lain-lainnya? Bagaimanakah yang seperti ini? Apakah termasuk riba yang diperbolehkan ataukah tidak? Kepada Ustaz Syahudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaannya perlu diluruskan. Tidak ada riba yang diperbolehkan. Tidak ada riba satupun yang diperbolehkan. Tetapi bagaimana seorang itu berlepas diri dari riba? Bagaimana kalau seorang itu memiliki riba, telah terjatuh kepada riba, kemudian dia ingin bertobat sementara dia memiliki uang hasil riba? Bagaimana dia berlepas diri? Ini bukan riba yang diperbolehkan, tapi dia ingin berlepas diri. Bukan dia itu memanfaatkan, atau bukan dia itu mencari-cari riba. Mencari riba di sana ke sini untuk kemudian diberikan kepada fakir miskin, dia boleh. Tetapi kalau ada orang yang ingin berlepas diri dari riba, apa yang dia bisa lakukan dari uang tersebut? Dia bisa, yang jelas, yang pertama orang itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah terjatuh kepada riba dan dia berlepas diri dari riba tadi. Kalau ada di tangannya uang dari hasil riba, seperti orang yang misalnya meminjam atau menabung di bank misalnya, ini akan mendapatkan bunga, ini bunga, ini riba. Meskipun namanya bunga, tapi karena sudah ditetapkan kalau orang yang menabung itu akan mendapatkan hasil dari tabungannya sekian persen setiap bulannya misalnya, atau setiap harinya sekian persen, telah ditetapkan akan mendapatkan yang seperti ini, namanya riba. Maka bagaimana dia berlepas diri dari bunga ini? Atau orang yang semisal itu, orang yang terjatuh kepada riba atau mendapatkan uang yang itu adalah uang riba, apa yang biasa dia lakukan? Ini bukan berarti riba yang diperbolehkan, tetapi bagaimana dia berlepas diri dari riba. Kalau dia pernah terjatuh kepada riba, dia bertobat kemudian berlepas dirinya, dia berikan uang ini kepada fakir miskin. Tapi ini bukan sedekah, cuma dia berlepas diri, ingin membersihkan dari kotoran yang mengenai tubuhnya, misalnya mengenai agamanya. Dia bersihkan, seibarat orang yang bajunya terkena kotoran, dia ingin mencucinya biar bersih, maka dia buang itu riba itu. Bukan sedekah, tetapi berlepas diri dari apa yang Allah haramkan, membersihkan diri dari mendapatkan penghasilan yang haram, dibuang, diberikan kepada fakir miskin, tidak mengapa seperti ini. Tapi dia bukan bersedekah, ini berlepas diri. Ini bukan riba yang diperbolehkan, ini namanya berlepas diri. Ini perlu diluruskan, karena jangan sampai kemudian ada riba yang diperbolehkan, misalnya tadi diberikan kepada fakir miskin, kemudian ada orang yang mencari-cari riba atau sengaja menabung untuk mendapatkan riba yang ribanya nanti mau diberikan kepada fakir miskin. Berarti ini riba yang diperbolehkan? Tidak boleh. Kalau sengaja dia menabung untuk mengambil riba, meskipun ribanya mau diberikan untuk fakir miskin, tidak dibolehkan seperti ini. Tetapi ketika orang itu berlepas diri dari riba, dia ingin membersihkan dirinya dari riba yang ada pada dirinya, maka dia buang riba itu kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk kepentingan umum. untuk fakir miskin atau untuk kepentingan umum yang lainnya, dan tidak boleh untuk masjid. Ya, tidak boleh untuk masjid, boleh untuk yang lainnya, tapi tidak diperbolehkan untuk masjid. Nah, ini mungkin jawabannya wallahu taala alam bissawab.